Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yeh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sore hari ini masih membahas judul dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab tentang doa-doa atau ad-du'a, tentang doa-doa. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menghafalkan dan sekaligus membahas tentang ada tiga doa yang kemarin sudah kita hafal. Pertama, kita review kembali dulu ya. Pertama, doa yang paling terkenal yaitu doa sapu jagat. Robbana, atau kalau dalam doa yang di kita bahas dulu tidak pakai robbana tapi Allahumma atina fid dunya hasanah gitu ya. Allahumma atau robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah hafal semua nggih, Bapak Ibu nggih. Kemudian doa yang kedua dulu juga sudah kita bahas, sekaligus sudah kita hafalkan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau at-taqwa, ketakwaan, wat-tuqa, wal-afaf, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami mohon kepada Engkau petunjuk, wat-tuqa dan ketakwaan, wal-afafa dan pemeliharaan, wal-ghina dan kecukupan. Kemudian, dua minggu yang lalu kita juga sudah menghafal doa yang ketiga, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada Engkau dari sangatnya atau dari sulitnya bala, cobaan, wa darakis syaqa dan terjerumus di dalam kesengsaraan, wasu'il qadha' dan buruknya ketentuan atau qadha'nya Allah, wasyamatatil a'da dan celaan dari para musuh. Nah, sekarang kita lihat hadis yang selebarannya sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya bacakan. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali semoga Allah meridainya. Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah keponakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus juga beliau ini sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ini punya istri namanya Fatimah. Fatimah ini adalah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pasangan Khadijah. Yeah, dari Ali radhiyallahu anhu, anna mukataban, ada seorang budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang dia akan dimerdekakan atau dia akan merdeka atau akan dimerdekakan oleh tuannya, tidak jadi budak lagi ya. Akan dimerdekakan dengan cara dia menebus dirinya tapi dengan cara mengangsur. Itu namanya budak mukatab. Misalnya dulu Aisyah itu punya budak namanya Barirah. Kemudian Barirah ini dijanjikan oleh Aisyah, wahai Barirah, Kalau engkau bisa mengangsur, bisa memberi uang kepadaku, mengangsur kepadaku sejumlah sekian ukiah, sekian kalau kita ya sekian juta rupiah, maka engkau menjadi orang yang merdeka atau engkau saya merdekakan. Itu namanya budak mukatab. Nah ini seorang budak ini juga datang kepada Ali, dia punya hutang. Hutangnya ini hutang untuk apa tadi? Untuk memerdekakan dirinya. Jadi budak mukatab ini datang kepada Ali, dia menyampaikan, wahai Ali, ya, ana mukataban, sesungguhnya mukatab ada budak yang dia punya hutang untuk memerdekakan dirinya itu, ja'ahu, dia datang kepada Ali. Faqala, maka si budak tadi berkata, ini ajastu an kitabati. Sesungguhnya aku terlilit. Terlilit maksudnya terlilit hutang. Aku punya hutang. Aku terlilit hutang an kitabati dari penebusanku atau dari kemerdekaanku gitu guys. Jadi saya punya hutang karena saya akan dimerdekakan, kemudian otomatis saya punya hutang dengan kemerdekaan saya ini. Fa'ini, maka wahai Ali, tolonglah aku. Jadi bagaimana si budak ini minta tolong kepada Ali bin Abi Thalib? Qala, berkata Ali, ala maukah engkau? Ala maukah? Ku'allimuka, aku tunjukkan, aku ajarkan kepada engkau. Kalimatin, beberapa kalimat. Alamanihinna, yang mengajarkan kepada mereka, yang mengajarkan pada engkau, mengajarkanku guna kalimat itu tadi, siapa yang mengajarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukana alaika, andai adalah engkau itu misla jabalin dainan, punya hutang semisal jabalin, gunung, dainan, hutang. Attahullahu angka, Allah akan menuntaskan, Allah akan melunaskan dari hutangmu itu. Jadi ini ceritanya Bapak Ibu sekalian, ada seorang budak yang dia itu punya hutang, singkatnya begitu aja nggih. Nah, hutangnya untuk apa? Hutangnya untuk memerdekakan dirinya. Dia datang kepada Ali, wahai Ali, aku ingin dihutang akeh. Aku terlilit utang ra iso nyaur. Maka ajarkan apa? Maka tolonglah aku, piye solusine iki? Gitu nggih. Maka kemudian Ali menolongnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa menolong itu tidak harus dengan berbentuk harta. Menolong bisa juga dengan berbentuk nasihat, atau dalam perkara ini menolong bisa berbentuk solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut berupa doa. Maukah aku tunjukkan kepada engkau, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Maksudnya beberapa doa, beberapa kalimat yang dengan kalimat ini Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku. Yang apabila engkau itu punya hutang sebesar gunung, semisal gunung, maka Allah akan melunasi engkau dengan doa ini. Kul, berkatalah, doalah. Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa akhnini bifadlika amman siwaka. Ya. Allahumma ya Allah, akfini, Atau kalau dibaca langsung, Allahumma kfini, ya Allah, cukupkanlah untukku. Bi halalika, dengan apa-apa yang halal dari engkau. An haramika, dari apa-apa yang haram dari engkau. Wa aghnini, dan kayakanlah, cukupkanlah aku. Bi fadlika, dengan karuniamu. Amman siwaka, dari selain, dari orang yang selain engkau. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini menurut Imam Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan. Hasan artinya baik, hadis yang hasan bisa dijadikan sebagai dalil. Yeah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jadi kita di dalam kehidupan ini kadang-kadang, atau bukan hanya kadang-kadang, ya, mungkin sering kita ini tidak bisa menghindarkan dari utang piutang, dari punya hutang, terutama ketika kita ini punya hutang. Hanya yang perlu kita bahas di sini adalah hutang itu, wong di hutang itu manusiawi, itu ya, berarti menungso. Yen malaikat kita eran diutang ge, jadi diutangi menungso. Tapi hanya ge kadang-kadang bapak ibu sekalian, orang itu bisa jadi punya utang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup yang salah. Nah ini sehingga hutang yang disebabkan karena gaya hidup yang salah inilah hutang yang tidak baik. Bukan berarti utang itu ya apik, bukan berarti gitu ya, tapi hutang kadang-kadang kita harus hutang. Tetapi ada hutang yang seharusnya kita ini tidak perlu. Ya misalnya ini ya, kita mau beli kendaraan. Enek duit 5 yuto, begitu. Lah biasanya kita itu mau beli kendaraan duit 5 juta. Niku sing dilirik niku kendaraan sing regane di atas 5 juta atau di bawah 5 juta. Biasanya yang dilirik biasanya sing dilirik sing rego di atas 10 juta. Lah liyane piye? Liyane nggih mencicil kan ngono to nggih. Ini namanya utang yang sebetulnya tidak perlu. Ini wong kendaraan sing rego kurang dari 5 juta ya ono tur ya iso glinding insyaallah nggih. Nah, iso mlaku. Atau kita hutang membeli perabot-perabot rumah tangga yang sebetulnya ini juga kurang kebutuhan primer. Ini ya. Apalagi sekarang yang nuruti wong niko nawak-nawak kene ning omah-omah niko. Wah niku napa niko? Iklan napa sing promosi-promosi ngoten niko nggih. Wah niku yen nuruti ngoten niku mungkin ben minggu enek wong nawani ngoten niku nggih. Lah ini hutang-hutang yang kadang-kadang belum kita butuhkan. Lah contoh hutang yang mungkin kita kadang-kadang sangat perlu, misalnya hutang karena salah satu keluarga sakit untuk periksa ke dokter dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang ya ini nggak bisa dihindarkan. Hutang kudu bayar sekolah anak I dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang yang tidak bisa dihindarkan. Nah, hutang arti nggo piknik. Nah ini gue sing rodo nyeleneh. Oke, kembali di sini Bapak Ibu, ketika kita ini terjerat hutang, kemudian kita sulit untuk mengembalikannya, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat jalan Ali bin Abi Thalib ini mengajarkan kepada kita doa agar hutang kita ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk melunasinya. Sing penting kita itu duwe niat nyaur utang, gitu loh, nggih. Kadang-kadang wong niku enten utang gampang ning kon nyaur niku angel, nggih. Jadi utang ngoyak-ngoyak, nggih, sing arep diutangi ning ndi dibal-bel-bel wae, dipuarani lah bareng wayahe nyaur angel. Lah ini apa? Sing, ya jadi hutang itu sing penting kita itu punya keinginan, punya iktikad untuk nyaur. Kalau kita itu punya iktikad untuk nyaur, nanti Allah itu akan memberikan kemudahan. Dan di antara doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ketika kita itu punya hutang yang kita belum tahu bagaimana solusinya, maka doa ini ya saya bacakan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahnini bifadlika amman siwaka. Gitu ya. Saya ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahnini bifadlika amman siwaka. Ya. Sebelum kita menghafal doa ini, kita baca dulu pelajaran yang dapat diambil. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin ya kita saudara-saudara kita, tadi sudah saya sampaikan, ada di antara saudara-saudara kita itu yang terlilit hutang. Dan hutang-hutang ini memang hutang-hutang yang dia ketoknya mesti hutang tadi contohnya karena sakit dan sebagainya. Ya. Nah, untuk orang-orang yang semacam ini, ya, kita sesama muslim ini kalau bisa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan oleh Ali dalam perkara ini agar kita itu membantunya. Lah membantu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Sing bantu sing duit-duit ya bantu nganggo duit, sing bantu iso nasihat tok ya nganggo nasihat dan di antara nasihat adalah dinasihatkan untuk dia itu banyak berdoa. Nah ini jadi membantu di sini tidak harus dengan membantu keuangan. Tidak harus membantu dengan membantu dalam bentuk materi. Jadi tadi ketika ada saudara kita yang punya hutang dan doa ini apa hutang itu memang diperuntukkan untuk hal-hal yang krusial tadi, maka kita sebagai saudara muslim hendaknya kita itu sebisa mungkin untuk bisa membantu, baik membantu dalam bentuk materi, nasihat ataupun doa yang kita ajarkan kepadanya. Dua, oke. Ini di sisi lain, misalnya saya punya hutang. Iki utangnya wis jatuh tempo dan saya tidak bisa untuk melunasinya. Lah maka saya boleh minta bantuan kepada saudara muslim yang lain untuk bisa membantunya. Lah membantu tadi tidak harus membantu dalam ya wis tak saure tidak begitu. Mungkin dia memberikan nasihat kepada kita. Sehingga kalau kita datang kepada saudara muslim agar kita dibantu, dia tidak membantu dalam bentuk materi ning bantunya dalam bentuk nasihat. Yaitu kita terima dengan baik. Misalnya nasihatnya kita diutang 10 yuto. Lah nasihatnya aku di motor apa? Motormu didol, tinggalnya utang. Misalnya membantunya dengan nasihat kayak gitu ya kita jangan loro hati gitu ya. Ini. Nomor 3. Ya, yeah, jadi sithik ning halal lebih baik daripada banyak tapi haram. Nah. 4. Selain Allah. selain Allah wasilah yang saja. Ye, karena ke karunia artinya fadli tadi artinya apa ya, keutamaan karunia itu milik Allah, maka kita minta kepada Allah. Nah, karena kita itu hidup di dunia, cara Allah membantu kita itu bukan dengan didatangkan langsung dari langit, tapi dengan menggunakan wasilah, menggunakan perantara. Perantara itu bisa orang lain. Orang lain misalnya, ya, kalau tadi membantu utang, apa kita dilunasi oleh Allah utangnya misalnya, ya, sing kita utangi itu dilunakkan oleh Allah hatinya, ya wis pirasah nyaur. Nah itu kan berarti hutang kita dilunasi oleh Allah Ta'ala. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka ini ya, lagi hendaknya kita ini cara menyelesaikan masalah itu bukan dengan logika kita. Bukan dengan akal kita. Kadang-kadang kita itu bingung, wah hutang kok sak diabrek, hutang kok berjuta-juta. Padahal kerjane iki sedina rung mesti entuk 50.000. Lah iki piye cara nyauri? Sing penting tadi kita punya iktikad baik untuk nyaur utang. Kemudian yang kedua kita berusaha untuk nyaur utang itu, dan yang ketiga kita ini berdoa kepada Allah agar kita ini dilunasi hutang kita oleh Allah Ta'ala. Lah doanya dengan doa ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini penyakitnya menungso lagi ya. Kadang-kadang ketika kita itu misalnya wis ndek duit. Nggo nyaur, nggih. Lah iki malah iman-iman ra disaurke, dienggo butuh liya sik. Lah ini penyakitnya menungso. Nggih. Ndek duit 5 yuta misalnya gitu nggih, utange 3 yuta. Wah, iki dienggo nyaur iki iman-iman iki nggih. Butuhe dek akeh ya wis nyaure sok ben wae lah. Lah ini penyakite menungso. Padahal kita itu sudah dibantu oleh Allah Ta'ala. Sudah dientengke oleh Allah Ta'ala, dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, tadi ndongone kepengin iso nyaur utang. Lah ini penyakite menungso nggih. Maka nyaur utang itu Bapak Ibu, itu salah satu sunah yang sunahnya itu disegerakan. Salah satu perkara yang sunahnya itu disegerakan walaupun belum jatuh tempo. Jatuh temponya tanggal 30 di utang si yuto. Kita tanggal selawe itu di telung yuto misalnya. Wah ini ngenteni tanggal 30 sih dicekel 5 dino lah. Ya. Itu padahal lebih baiknya yang disaurke lebih baik. Ya. Lah dengan cara begitu Bapak Ibu, insya Allah nanti Allah itu akan membantu kita melunasi hutang-hutang kita. Nah ini ya, jadi Allah zat yang berhak, zat yang paling memberikan karunia kepada makhluk ini dengan caranya Allah. Kemudian nomor 5. Ya, termasuk tadi ngasih rezeki kepada kita itu yang bisa ngasih itu hanya Allah, maka kita mintanya kepada Allah Ta'ala. Ya, ampun tindak teng dukun, ya, kepingin nyaur utang nenggon dukun, ampun dengan cara-cara yang diharamkan. Ya, tapi kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sekarang mari kita hafalkan doa ini ya. Niki diutang kabeh mboten niki. Nggih, monggo donga bareng-bareng agar utang kita ini lunas nggih. Saya bacakan dulu, Bapak Ibu nanti menirukan dan ngapalke. Allahumma fini. Allahumma fini. Bi halalika. An haramika wa akhnini bifadlika amman siwaka. Saya ulangi, Allahumma kfini bi halalika an haramika wa'afnini bifadlika amman siwaka. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa'afnini bifadlika amman siwaka. Bersama-sama ibu bawa sendiri Wahid Isnin Salasa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa'afnini bifadlika amman siwaka. Ibu sendiri, 1, 2, 3. Nggih, bapak-bapak sendiri, 1, 2, 3. Allahumma kini di alalika an-aromika wa'ni bisantika amman siwaka. Nggih, bersama-sama lagi, 1, 2, 3. Allahumma kini di alalika an-aromika wa'ni bisantika amman siwaka. Nggih, sekarang ditutup bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma kfini bifa. Lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa afnini bifadlika amman siwaka. Nggih. Monggo sareng-sareng tulangi, 1, 2, 3. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika amman siwaka. Ibu sendiri, 1, 2, 3. Nggih, bapak-bapak, 1, 2, 3. Allahumma kfini bihalalika. 1, 2, 3. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika amman siwaka. Monggo ibu-ibu bagian kanan. 1, 2, 3. Allahumma kfini. Ibu-ibu bagian kiri, 1, 2, 3. Niki Pak Mul ke arah kanan, 1, 2, 3. Allahumma wa'ahnini bifadlika amman siwaka. Monggo ini sing suara ini banter dhewe Pak Abu. 1, 2, 3. Allahumma kini bihalalika an haramika wa'ahnini bifadlika amman siwaka. Pun apal kabeh nggih. Insyaallah. Tangisah. Nyuwun tenggene Allah muga-muga ora diutang nggih. Nggih, kita akhiri akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.